Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a tharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian kita pada kitab Muhtasar Zadul Ma'ad, masih pada pembahasan tentang salat. Ya, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah salat. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, wa kana yaqulu ba'da dzalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yani setelah membaca doa istiftah, beliau ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Jika kamu akan membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Hal itu, ma'asyiral muslimin, karena setan proyek utamanya adalah merusak salat seorang hamba. Setan itu paling enggak senang kalau anak Adam ini salat. Dia akan ganggu dengan berbagai cara. Makanya kita rasakan kan kalau lagi sholat itu, ya diingatkan sama setan ini, diingatkan itu. Badan kita di masjid, tapi pikirannya atau melayang nanti, ya. Nah, makanya kita perlu menghadirkan hati. Kita perlu untuk selalu introspeksi diri kita. Khusyuk nggak sholat kita ini? Menghadirkan hati nggak? Ya, jangan sampai kita sholat pikiran dan hati kita kosong. Ya, untuk ngetes itu caranya setiap sholat dites. Tadi baca surat apa imamnya? Ya, tadi imamnya baca surat apa ya? Nah, kalau sampai ingat, insya Allah itu menghadirkan hati. Seringkali kita apa? Lupa. Kadang barusan sholat aja udah lupa. Ya, baca apa tadi imamnya ya? Selali. Berarti pikirannya lagi ngelamun. Ya. Baik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumua, kita dianjurkan untuk isti'adzah, berlindung kepada Allah dari godaan setan ini. Supaya kita bisa khusyuk. Supaya kita tidak diganggu oleh setan, dan khusyuk merupakan ruhnya salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kita harus berupaya bagaimana salat ini bukan cuma sekedar rutinitas, ya, tetapi betul-betul kita hadirkan hati kita, pikiran kita. Kita khusyuk di dalam sholat kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita khusyuk? Ya, ada beberapa kiat supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Upaya, kiat-kiat supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Yang pertama, hendaknya kita ya datang sholat, mendatangi sholat itu, mendatangi masjid, panggilan itu tidak masbuk. Itu cara yang pertama. Supaya apa? supaya kita bisa sholat sunnah terlebih dahulu, supaya kita bisa berdoa terlebih dahulu antara adzan dan qomat, sehingga itu sebagai pemanasan. Berbeda dengan orang yang datangnya telat, masbuk, ya, apalagi ngejar imam pas ruku, ya, imam ruku ngejar, mocone kulhu bisa. Nah, biasanya akhirnya apa? Cepet-cepetan, ya, pas ruku ngos-ngosan. Nah, gimana mau bisa khusyuk? Nabi SAW pernah mengatakan, ya, idza ataitumus salata fa'tu bisakinatin wa waqar. Jika kalian mendatangi salat, maka datangilah dengan tenang. Ya, tidak boleh tergesa-gesa. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita berupaya untuk menghayati apa yang kita baca, memahami apa yang kita baca. Makanya penting kita memahami arti yang kita baca itu, karena kita bukan orang Arab. Ya kan? Allahu Akbar, ketika kita dalam sholat mengatakan Allahu Akbar, artinya apa? Ketika kita membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, itu artinya apa? Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal, itu artinya apa? Perlu kita pahami, sehingga kita bisa betul-betul merenungi, menghayati, memahami apa yang kita baca. Ya. Kemudian yang ketiga tadi yang dikatakan oleh penulis, yaitu kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ya, kita minta kekuatan, ya, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita hadapi ini setan, enggak kelihatan. Mending kalau ada orang ganggu sholat kita, bisa kita tonjok. Ya, iya kan? Tapi kalau setan, gimana mau melawannya? Mau ditonjok ya enggak kelihatan. Ya, kita enggak bisa lihat dia, dia bisa lihat kita. Tidak ada cara kecuali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena setan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada azan, ya, dia langsung lari, terpirit-pirit sampai ngentut-ngentut. Nanti kalau sudah selesai azan, balik lagi goda orang-orang yang sholat sunnah. Ya, kalau nanti qomat, lari lagi sampai ngentut-ngentut lagi. Kalau sudah selesai qomatnya, balik lagi goda. Ya, diingatkan, oh, ingat ini. Makanya biasanya kita sering itu, kalau sholat itu yang sebelumnya enggak ingat jadi ingat. Ya, WA-nya kurang dijawab. Ya. Apa namanya? Misalkan kompor tadi udah dimatiin belum ya? Diingatin. Ya. Sepeda motor tadi harus dikunci kurang. Kadang diingatkan. Ya, sampai kita kemudian apa? Lupa berapa tadi rakaat. Ya, menarik, pernah dikatakan kepada Imam Abu Hanifah, ada orang ngeluh, "Wah, Imam, saya lupa di mana saya naruh apa? Kantong saya, maksudnya kantong duitnya." Kata Imam Abu Hanifah, "Salaton kula iling." Salat. Ya. Karena biasanya orang salat itu jadi diingatkan ini yang kan itu. Ada orang lupa naruh di mana gitu ya. Dompetnya tadi di mana? Tapi kalau pas salat diingatkan. Nah, yang keempat caranya agar kita bisa khusyuk dalam sholat, yaitu hendaknya kita tumaknina. Jadi sholat itu betul-betul tenang, nggak kesusu, nggak tergesa-gesa, nggak balapan, nggak patas, ya. Ya, apalagi yang kayak sholat terawih itu, ya, yang 7 menit 23 rakaat. Itu enggak sah itu, Pak. Ya. Itu enggak sah. balapan sumber kencono ya. Nah, harus tumaknina. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan farka hatta tatmainna raqiya. Rukuklah sampai kamu betul-betul tumaknina dalam rukuknya. Jadi tenang. Ya. Kemudian ya tidak tergesa-gesa. Ini akan menjadikan kita khusyuk. Kalau kita tergesa-gesa, ya, bagaimana kita akan khusyuk? Lau khosaat hada la khosaat hadi. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat ada orang solatnya apa? Tergesa-gesa. Maka beliau mengatakan, andaikan hatimu khusyuk, tentu anggota badannya apa? Khusyuk. Yani anggota badan tumaknina itu adalah simbol dari hati. Kalau kita tenang, maka insya Allah itu menunjukkan hatinya apa? Khusyuk. Menarik, pernah Umar bin Khattab melihat ada orang Arab Badui solatnya kebut-kebutan, ya, enggak tumaknina belas, patas. Ditegur sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, solat yang khusyuk, solat yang tumaknina. Kalau enggak tak pentung, enggak. Umar bin Khattab itu kan, ya, dia bawa tongkat. Akhirnya masya Allah orang Arab Badui tersebut solatnya tumaknina. Ya, tenang, pelan gitu. Setelah sholat, ya, gimana sholatnya? Enakan yang sekarang apa yang tadi? Yang sebelumnya? Jawabnya orang Badui, enakan yang tadi. Karena kalau yang tadi itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini takut sama tongkatmu. Baik. Jadi intinya harus apa? Tumakninah dalam sholat. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, yang penting juga agar kita bisa khusyuk dalam sholat itu, hendaknya kita menghilangkan segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan kita. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang kita sholat ya apabila sudah dihidangkan makanan dan kita pengin untuk makan. Demikian juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kalau kita sambil menahan BAB. Ngempet. Nah, itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul ahbasa. Tidak sempurna atau tidak sah salat ya seorang apabila sudah dihidangkan makanan. Maksudnya kita pengin makan terus sudah dihidangkan makanan. Utang luwe bisa. Ya. Karena kita misalkan perut lapar. Kemudian istri sudah menghidangkan, sudah siap. Terus azan. Ya. Dahulukan mana? Makan dulu apa salat dulu? Ya. Nah, kalau kita pengin makan, sudah pengin makan, perut lapar, ya, maka dahulukan makan. Kenapa demikian? Daripada kita sholat terus mikirin makanan. Kok sholat sendiri pikirin, wah enak rek mau rawon rek. Ya, mending mangan dhisik mau. Jadi malah apa? Mengganggu pikiran. Ya, malah ganggu pikiran. Mendingan makan dulu. Kecuali kalau memang kita udah kenyang. Ya, udah kenyang, enggak ada minat, ya mendingan apa? Kita sholat dulu. Baik, yang kedua yaitu apa? Wala huwa yudafi'ul ahbasan. Tidak boleh menahan ya BAB tadi. Sholat sampai merem-merem. Ya, ngempet lah ya. Nah, ini enggak boleh. Mendingan apa? Batalin. Kalau memang sakit perut misalkan. Ya, kecuali kalau enggak, karena ngempet itu juga bertingkat-tingkat. Juga bertingkat-tingkat. Kalau sampean misalkan ngempet terus sekali nahan hilang, enggak usah dibatalin itu. Ya, tapi kalau misalkan ngempet sampai merem-merem perutnya sakit. Ya. Wah, ini mendingan apa? Batalkan dulu, nanti diulangi lagi apa? Salatnya. Ya, salatnya. Enggak apa-apa. Untuk apa itu? Supaya kita salatnya khusyuk. Daripada kita sholat tapi enggak khusyuk. Demikian juga hal-hal yang lain, ya, yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat kita, hilangkan. Termasuk, ya, yang sering terjadi, pertama misalkan HP. Ya, pastikan ketika kita sholat, HP itu betul-betul di silent atau dimatikan supaya nanti enggak ganggu. Karena dering HP itu mengganggu. Dan enggak ada manfaatnya juga. Emangnya kalau berdering terus sampean mau jawab? Kan enggak mungkin juga. Ya, jawab, "Saya lagi sholat ini." Kan enggak mungkin. Ya, mendingan di silent. Ya, dimatikan. Karena enggak ada manfaatnya itu. Enggak ada manfaatnya, justru malah mengganggu. Apalagi kadang-kadang dering HP-nya dangdutan misalnya. Ya, kadang-kadang dering HP-nya dangdutan. Ya wah, ini masjid. Harus kita apa? Hormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya, ya, ada kasus di satu masjid. Ya, di satu masjid pernah pas sholat terus ada nada dering HP, bayi ketawa itu lah. Semua yang sholat ketawa, ya, batal nggak sholatnya Ustaz? Nah gitu. Ada kan yang nada dering bayi ketawa itu, nah ini pada ketawa semuanya yang sholat. Nah itu ganggu, itu merusak sholat kan akhirnya. Nah itu hati-hati. Kita membuat membuat sholat orang lain tidak sah, sunah, itu dosa itu. Ya, demikian juga, ya, yang perlu kita perhatikan juga, yang sering mengganggu juga, yaitu kita bawa anak-anak, ya, bawa anak-anak, ya, di bawah 5 tahun, ya, di bawah 5 tahun yang terus bukan untuk suatu karena haja. Maka hendaknya bagi kita untuk tidak melakukannya. Ya, kalau yang di bawah itu adalah umur 7 tahun, sudah mumayyiz, sudah ngerti, memang itu dihancurkan. Melatih anak-anak kita. Tapi umur berapa? 7 tahun. Muru auladakum bisalah wahum abna'us sab'in. Perintahkan anak kalian umur 7 tahun untuk sholat. 7 tahun sudah ngerti rata-rata. Tapi di bawah itu, kadang bawa 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya di masjid cuma, ya, lari kesana kemari. Ini hanya mengganggu apa? Orang-orang yang sholat. Ya. Toh dia sholatnya tidak sah. Anak yang belum memayis itu 2 tahun, 3 tahun, itu sholatnya gak sah. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan keberadaan dia di shaf itu bisa memutus. Ya, bisa memutus. Makanya perhatikan juga bagi yang bawa anak yang di bawah, ya, 7 tahun, ya, yang belum memayis, itu kalaupun kita bawa, jangan ditaruh di bagian soft, taruh di depan. Ya, taruh di depan. Karena dia kalau ditaruh di soft, itu kan sholatnya tidak sah. Sholat dia tidak sah. Ketika kita taruh, itu justru malah menjadi apa? Ya, menjadi pemutus. Ya, soft. Ya, menjadi pemutus soft. Ya, kecuali kalau memang ada kebutuhan haja, misalkan ibunya lagi sakit, ya, daripada di rumah nggak ada yang jagain, misalkan. Nah, itu lain lagi, ya, lain urusannya. Tapi hampir setiap sholat bawa anaknya, lalu mengganggu yang lain, maka ini, ya, malah merusak kekhusyuan, ya, sholat. Ya, intinya hindari atau tinggalkan segala hal yang dapat merusak kekhusyuan di dalam sholat. Ya, termasuk yang saya ingatkan juga, yang termasuk mengganggu kekhusyuan sholat, kita, ya, sholat memakai baju yang ada tulisan-tulisannya atau gambar-gambarnya. Itu nggak rai yang belakang mau coba. Ya. Dan kalaupun kita pakai sarung itu, tulisannya jangan ditaruh di belakang. Mending taruh di depan. Ya. Kadang ditaruh di belakang, akhirnya dibocor. Atlas. Ya, dibocor. Gajah duduk. Masya Allah, gajah bisa duduk, ya. Ya. Itu yang belakang baca. ya, yang belakang baca, malah mengganggu kekhusyuan di dalam sholatnya. Ya, apalagi kadang tulisan-tulisan. Yang paling parah lagi kadang masuk sholat pakai tulisan kaos, ada tulisannya orang kafir lagi. Ronaldo, Messi, Neymar, ya, sopemane. Ini orang apa namanya, nama-nama orang kafir masuk masjid, ya, kan nggak pantas, ya tidak, tidak pantas. Apalagi kadang gambar-gambar, ya gambar-gambar. Maka ini perlu dihindari, ya, ya itu. Itu hal-hal yang bisa merusak atau mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Ya, baik. Kemudian summa yaqra'ul Fatihah. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Disebut Al-Fatihah karena dia adalah pembuka Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu kan dibuka dengan Al-Fatihah, surat yang pertama. Ya, disebut Al-Fatihah juga karena dia pembuka dalam sholat. Ya, pembuka di dalam sholat. Makanya kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ini rukun di dalam salat. Tidak sah salat kita kalau kita enggak membaca surat Al-Fatihah. Makanya memahami surat Al-Fatihah itu sangat penting. Karena kita baca setiap salat, setiap hari kita membacanya. Aib bagi kita kalau kemudian kita enggak ngerti tentang kandungannya. Ya, kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi masih minta-minta ke kuburan misalnya. Itu berarti kan enggak paham tentang apa yang kita baca. Ya, maka memahami surat Al-Fatihah ini sangat penting sekali. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dan ini hukumnya wajib bagi imam, demikian juga bagi makmum, baik dalam salat sirriyah, ya, baik dalam salat sirriyah itu jelas, demikian juga dalam salat jahriyah menurut pendapat sebagian ulama. Ada perselisihan kalau dalam salat jahriyah, sebagian para ulama mengatakan kalau dalam salat jahriyah maka makmum bacaannya ngikut kepada imam. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Dan sebagian para ulama mengatakan, dan ini pendapat mayoritas malahan, mereka mengatakan bahwa walaupun salat jahriyah maka makmum tetap apa? Membaca. Berdasarkan keumuman hadis tadi. Karena di situ umum, baik dalam sholat jahriyah maupun dalam sholat sirriyah, ya, dalam sholat jahriyah dan baik dalam sholat sirriyah. Kemudian kata beliau, wa kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim tara wa yuhfiha aktsar. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang. Wa yuhfiha aktsar, tapi mensirkan itu lebih banyak. Jadi tidak mengeraskan itu yang lebih banyak. Ya, sebagaimana dalam hadis Anas ibn Malik. Beliau pernah mengatakan, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khalfan nabiy sallam wa Abi Bakr wa Umar wa kanu yaftatihuna sholata bilhamdulillahi rabbil alamin." Kata Anas bin Malik, saya sholat di belakang Nabi, karena beliau sahabat. Saya sholat di belakang Umar, Abu Bakar dan Umar, ya. Dan mereka membuka sholatnya dengan alhamdulillah, yakni yang dikeraskan itu alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun bismillahnya maka dibacanya secara sir. Dibaca secara sir itu maksudnya dia didengar oleh dia sendiri, tapi enggak didengar sama yang lain. Berbeda dengan alhamdulillah dikeraskan, dikencengin. Jadi makmum pun apa? Dengar. Itu bedanya antara sir sama jahr. Ya. Bukan berarti juga kemudian kita enggak membaca atau cuma membaca di dalam hati. Itu keliru juga. Sebagian orang membaca bismillah tapi dalam hati misalkan, itu tidak dianggap membaca. Ya, tidak dianggap membaca. Ya, dan ini penting terutama dalam surat Al-Fatihah. Sebagian orang membaca surat Al-Fatihah dalam sholat sirriyah, zuhur atau asar, ya, bacanya di dalam hati. Itu tidak sah. Tidak sah karena tidak dianggap sebagai apa? Membaca. Ya. Jadi harus ada gerakan dalam mulut kita. Jadi kalau dalam hati itu kan berarti mulutnya enggak gerak. Ya, itu tidak dianggap membaca. Karena hati, ya, karena yang namanya membaca itu lisan, bukan amalan hati. Ya, bukan amalan hati. Baik. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa yang paling banyak yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu, ya, bismillahnya disirkan. Ya, adapun menjaharkan bismillah kadang-kadang. Ya, kadang-kadang saja. Tapi yang paling sering adalah, ya, sir. Jangan dibalik. Sekarang banyak orang kebalik. Ya. Justru bismillahirrahmanirrahim yang paling sering itu adalah dijaharkan. Hampir, ya, jahar terus. Kadang-kadang malah sir. Nah, itu kebalik. Justru yang paling sering adalah sir. Kemudian kadang-kadang dijaharkan. Nabi SAW pernah menjaharkan untuk mengajarkan dan menjelaskan kepada umat bahwasanya beliau membaca. Ya. Yang kedua juga penting juga kadang untuk kemaslahatan dalam dakwah. Terutama di negeri kita ini madhabnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu mengeraskan. Bismillahnya dikeraskan. Makanya kalau sampean misalkan enggak mengeraskan, ya, bismillahnya, mungkin sebagian orang yang fanatik kepada madhab Syafi'i enggak mau sholat. Kalau dia fanatik. Ya, kalau dia taklid buta kepada madhab Syafi'i, ada sebagian yang seperti itu. Jadi harus dikeraskan. Ya. Nah. Wa kanat qira'atuhu maddan. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maddan, pelan. Jadi pelan-pelan bacanya, enggak kesusu, enggak tergesa-gesa. Kadang baca Al-Fatihahnya satu nafas. Ya. Keambekan belas, ya. Nyambung, ya, disambung jadi satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqifu inda kulli ayatin wa yamuddu biha sautahu. Setiap ayat berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti. Ya, jadi enggak disambung jadi satu. Kadang kan enggak alhamdulillahirabbilalaminarrahmanirrahim. Nah, itu menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Kalau nyambung terus itu menyelisihi sunnah. Yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhenti dalam setiap ayat. Sebagaimana dalam hadis Qatadah, su'ila Anasun kaifa kanat qira'atun Nabi. Ya, Anas pernah ditanya. Anas ini pelayan Nabi. Ya, jadi ngerti betul tentang bagaimana sholatnya Nabi. Ya, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, kanat madda. Ya, adalah bacaan beliau itu pelan. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain pun demikian. Ya. Ya muddu bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim. Jadi intinya dikeraskan suaranya tetapi dengan apa? Dengan pelan-pelan bacaannya. Fa idza faragha min qiraatil Fatihati qala amin. Apabila selesai dari bacaan surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka beliau membaca amin. Amin artinya istajib, ya Allah kabulkanlah. Artinya amin itu artinya kabulkanlah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu mengandung doa. Ya, mengandung doa. Baik doa ibadah maupun doaul masalah. Karena doa itu ada dua. Doaul ibadah itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah doaul masalah, permintaan, yaitu pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah, jalan yang lurus. Itu permintaan, permohonan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Makanya hidayah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sehingga setiap sholat kita dianjurkan untuk memintanya. Loh, kan kita sudah mendapatkan hidayah Islam, supaya kita dipertahankan oleh Allah, diberi istiqamah oleh Allah di atas agama Islam ini. Karena kadang ada sebagian orang mendapatkan hidayah tapi berguguran di tengah jalan. Ya, banyak orang mendapatkan hidayah sunnah tapi kemudian berguguran di tengah jalan. Ya, maka kita selalu meminta hidayah. Ini kebutuhan yang sangat pokok dan harus kita kawal terus sampai kita menginjakkan kaki kita di surga. Ya, baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk mengucapkan amin dan memberikan keutamaan. Sampai beliau mengatakan, "Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu." Imam apabila mengucapkan amin, maka katakanlah amin juga. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena barang siapa yang mengucapkan amin terus berbarengan dengan aminnya malaikat, maka ya akan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, cuma ngomong amin cuma berapa menit itu, oh nggak nyampe, satu menit nggak nyampe, paling cuman 2 detik ya, 1 detik 2 detik, tapi udah dapat pahala yang sangat luar biasa, yaitu diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan pelit-pelit untuk mengucapkan apa, amin, ya, ketika selesai membaca Al-Fatihah. Ya, maksudnya Al-Fatihah waladdolin ya, bukan Al-Fatihah. Nah, karena kita ini kadang ya dikit-dikit akhirnya apa? Al-Fatihah. Itu malah enggak ada dalilnya, malah enggak ada dalilnya. Baik, fa in kana yajharu bil qiraati rafa'a biha sautahu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan ya bacaannya, maksudnya salatnya salat jahar, seperti misalkan dalam maghrib, subuh, isya, itu kan salatnya jahri ya, maka rafa'a biha sautahu, aminnya keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaminkannya, ngomong aminnya keras. Wa qalaha man khalfahu, demikian juga yang di belakangnya, yaitu maksudnya makmum. Makmumnya pun mengeraskan bacaan amin. Tapi kalau salat sirriyah ya enggak usah. Ya, salat sirriyah ya enggak usah dikeraskan aminnya karena bacaannya saja sir. Ya, maka aminnya juga sir sendiri-sendiri. Ya. Nah. Jadi intinya ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai membaca surat Al-Fatihah hendaknya mengucapkan apa? Amin, ya. Walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama apakah ini wajib ataukah sunnah. Jumhur ulama mengatakan sunnah amin itu. Jadi kalau kita enggak mengatakan amin pun tidak mengapa. Ya. Ini menurut mayoritas ulama. Dan sebagian ulama mengatakan wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menganjurkan kalau imam mengatakan amin maka aminkanlah, itu perintah. Ala kulli hal entah itu wajib atau sunnah, maka hendaknya bagi kita untuk berupaya melakukannya, ya, lebih hati-hati. Wa kana lahu saktatan, saktatun bainat takbiri wal qiraah. Wahtulifa fis saniyah faruya ba'dal fatihah waruya annaha qabla ruku'. Dan Nabi SAW di dalam sholat itu memiliki 2 diam. Saktatan maksudnya 2 kali diam. Yang pertama adalah diam antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Beliau diam sebentar. Itu waktu atau momen untuk baca doa istiftah. Jadi maksudnya setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, beliau enggak langsung baca surat Al-Fatihah, baca doa istiftah dulu. Itu diam dulu. Ya, diam dulu. Diam. Diamnya di sini bukan berarti enggak baca. Diam maksudnya Nabi diam, tidak mengeraskan. Ya, Nabi tidak mengeraskan. Buktinya Nabi tetap membaca, yaitu doa istiftah, dan ada gerakan yang diketahui oleh para sahabat. Makanya para sahabat mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bacaannya, tapi dia diam. Ya, dari gerakan jenggotnya. Dari gerakan jenggotnya. Para sahabat itu teliti, Pak. Teliti. Sampai jenggotnya gerak aja, ya, disampaikan sama para sahabat. Itu juga menunjukkan bahwa Nabi itu punya jenggot. Buktinya gerak jenggotnya. Berarti Nabi berjenggot. Makanya kita enggak boleh mencela orang-orang yang berjenggot, karena pada hakikatnya mereka niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diam yang kedua adalah, ini ada perselisihan. Ada yang mengatakan setelah surat Al-Fatihah. Jadi jarak antara setelah membaca surat Al-Fatihah, amin, kemudian mau membaca surat berikutnya, itu Nabi diam sebentar. Ya, diam sebentar. Fungsinya satu, yaitu untuk pembeda antara yang wajib dengan yang sunnah. Karena surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Kalau surat, membaca surat yang lain, misalkan mau membaca kulhu, kulhuai, biasanya sering kulhuaili, gitu ya. Nah, mau baca surat kulhu misalkan, berarti kulhunya hukumnya sunnah itu. Nah, Islam punya satu keinginan, yaitu dibedakan antara yang wajib dengan yang sunnah, ada pemisahnya. Kayak puasa Syawal, nggak boleh tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal nggak boleh, karena itu hari raya Idul Fitri, gak boleh. Kalau memang kita mau puasa Syawal, mulailah tanggal 2, supaya ada pemisah antara yang wajib dengan yang sunnah. Itu salah satu hikmahnya. Ya, demikian juga di sini. Yang kedua juga, kata para ulama, untuk ngambil nafas, ambekan di sini. Ya. Yang ketiga, untuk mikir, ya, mau baca surat apa. Apalagi imam, apalagi imam dadakan, ya, misalkan imam dadakan mikir, engko dowo-dowo surat Al-Baqarah malah salah kabeh, es mending kulhu ae lah, nah, akhirnya kulhu terus sih bacaan nih. Taib, waruya annaha qabla ruku. Ada yang berpendapat juga, yang ketiga adalah sebelum ruku. Jadi maksudnya setelah baca surat lalu mau ruku, itu diam sebentar. Ya. Dan ini pendapat yang kuat juga, berarti ada tiga, berarti. Ada tiga, tapi yang ini enggak terlalu lama. Ya, ini tidak terlalu lama. Yang agak lama itu tadi antara takbiratul ihram sama surat Al-Fatihah, sama setelah Al-Fatihah sama surat. Itu agak lama dikit. Tapi lamanya jangan lama-lama banget. Ada sebagian orang, saya pernah sholat itu baca Al-Fatihah, ya, setelah surat Al-Fatihah diem lama sekali, seperti kita baca surat Al-Fatihah. Katanya untuk ngasih kesempatan. Ada orang seperti itu, maka ini adalah tidak benar. Ya, tidak benar. Lama banget, Pak. Sampai kita baca surat Al-Fatihah lagi itu bisa. Katanya memang untuk ngasih kesempatan bagi yang belum baca surat Al-Fatihah. Maka seperti ini tidak ada. Ini termasuk bid'ah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Enggak pernah dinukil. Andaikan itu ada, tentu akan dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi baca tadi hanya sekedar untuk istirahat, ya, untuk ngatur nafas, ya. Demikian juga setelah ruku. Sebelum ruku itu malah sebentar sekali. Makanya sebagian ulama mengatakan enggak pakai berhenti. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan ada tapi sebentar. Ya, ada tapi sebentar. Dan ini yang lebih kuat, bahwa setelah kita baca kemudian mau ruku itu ada berhenti tapi sebentar. Ya, sebentar untuk tadi menarik apa nafas, ya, sehingga ada jeda sedikit. Baik. Demikian masyarul muslimin rahimani wa rahimakumua, insyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.